Bagaimana hukum membeli barang tapi di bawah standar? Tapi ketika penjual tahu harga standar, dia agak menyesal. Apakah sang pembeli termasuk zalim? Dan apakah sah jual beli di bawah standar karena enggak tahu harga umumnya atau karena kebutuhan mendesak? Taib. Ini sama di atas. Masalahnya jual belinya sah. Ya. Tetapi berdosa kalau dilakukan dengan sengaja. Seperti dalam hadis tentang talaqqi rukban, ya. Yakni adanya para orang-orang kota yang menjualkan barangnya orang-orang desa sebelum mereka sampai ke pasar. Sehingga orang-orang desa ini yang pemilik barang tidak tahu harga pasaran. Tidak tahu harga pasaran. Ya. Maka mereka bisa beli dengan harga yang murah di bawah harga pasaran. Ya. Ini termasuk kedzaliman. Kalau dilakukan dengan sengaja, seperti ini. Ya. Dilarang di dalam syariat Islam. Ya. Namun masalah sah atau tidaknya jual-belinya sah. Ya. Artinya kepemilikan itu sudah benar-benar berpindah, sah miliknya. Namun, tetap saja berdosa karena termasuk kedzaliman. Ya. Karena perbuatan zalim. Iya. Kemudian, menjual barang di bawah harga karena kebutuhan mendesak, ini dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Namun yang benar insyaAllah ta'ala tidak mengapa, karena ada kemaslahatan baik bagi penjualnya, ya, dan terutama bagi penjualnya, ya, dia butuh uang misalkan. Iya. Dan memang tidak layak orang yang membeli sudah tahu harganya tidak seperti itu, hanya karena dia melihat saudaranya itu sudah terdesak butuh uang, lalu dia membeli dengan harga murah. Ini dari sisi orang yang membeli. Iya. Kecuali memang kalau dia tidak memiliki uang yang cukup, lalu dia ingin membantu saudaranya, ya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan terhadap orang yang menjual barang ini. Ya, misalkan dia butuh uang, ya, keadaan mendesak. Ya. Kalau tidak dibolehkan hal tersebut, maka akan memudaratkan dia. Demikian, wallahu a'lam.